sa hapan ku sa hapkon mangele guhurmu hasilangongga tarjalo ununut sai Angko sedo natongon bagal ni holo marahau sonon sabar bay hamarsi kon bay mai mabalos Osianu Toku ni uhurmin Tenger ni ha dirion min Ase ulang iha sahala kau Mangharap dawan tubuh bani Logoniari Nai betong do Aulang cora Lang homa Au putus asa Nasong mardingat dunani hambuto Bay ganup pambahenan Deba tubuh ni hurmu sedangkan baja pebodo boino malala ai masih ma bainon mau sungun sayo pan mau habe sangat uhur ni jo Hata holong mi Bau ba otik Osianu Togu ni urmi Tenger niha Upaya madu, haulakan ni buruk.